bersihkan mulut dengan berkumur-kumur. Ketiga, membersihkan hidung juga kedua lubang hidung. Keempat, membasuh muka. Mengusap kepala. Ketujuh, membersihkan telinga. Kedelapan, membersihkan kaki kanan dan kiri. Hai teman-temanku yang seiman, mari kita belajar dan terus belajar cara berwudu menjalankannya. Bismillah. Pertama, membersihkan kedua telapak tangan kanan dan kiri. Kedua, membersihkan mulut dengan berkumur-kumur. Ketiga, membersihkan basuh muka dengan kedua telapak tangan. Kelima, membersihkan tangan, tangan kanan dan kiri. Keenam, mengusap kepala. Ketujuh, membersihkan telinga. Kedelapan, membersihkan kaki membersihkan kaki kanan dan kiri. Hai teman-temanku yang seiman, supaya kita pandai menjalankannya. Bismillah, pertama membersihkan kedua telapak tangan kanan dan kiri. Kedua, membersihkan mulut dengan berkumur-kumur. Ketiga, membersihkan hidung juga kedua lubang hidung. Keempat, membasuh muka dengan kedua telapak tangan. Kelima, membersihkan tangan, tangan kanan dan kiri. Keenam, mengusap kepala.